Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan akhlak al-haya, sifat atau rasa malu yang itu termasuk dari akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-606. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu an-nakhilati minad du'a. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bab yang berkaitan dengan an-nakhilah minad du'a. An-nakhilah ay al-khalis min kulli syai. Sesuatu yang murni, yang suci dari segala sesuatu. Minat doa, ayat dari ibadah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari bab ini adalah kesucian sebuah doa yang tidak terkotori dengan sesuatu apapun. Doa adalah salah satu dari ibadah, ibadah yang mulia yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An-nakhilati minat doa, ayat kesucian sebuah doa yang tidak terkotori dengan sesuatu apapun dari perkara-perkara yang bisa mengotori ibadah doa tersebut, baik itu dari riya, nam, pamer ingin dilihat oleh orang, atau sum'ah ingin doanya didengar oleh manusia, atau ghaflah ketika dia berdoa hatinya tidak fokus, tidak nam tulus menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga butuh di sana ada adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang ad-da'i, seseorang yang dia akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau membawakan bab yang berkaitan dengan permasalahan doa di sini. Nam, tentunya seseorang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada niatan-niatan yang bisa merusak ibadahnya atau doanya itu sendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fad'ullaha ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu liqalbin ghafilin lahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam keadaan kalian yakin. Kalian yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabai. Akan mengabulkan doa kalian. Sehingga orang yang muqin. Orang yang yakin. Di hatinya ada keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dia akan mengikhlaskan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin riya, tidak ingin dilihat atau sumah, atau ingin didengar. Nah, dan tentunya dia tulus di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya tidak lalai dari doa yang sedang dia ucapkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu liqalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mengijabai, tidak akan mengabulkan dari hati yang ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Tidak ada kesesuaian antara hati dan lisannya ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau di sini membawakan sebuah asar. Qala haddatsana Umar ibnu Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana al-A'mash, qala haddatsani Malik ibn al-Harith, an Abdurrahman ibn Yazid, sanad hadis ini sampai kepada Abdurrahman Ibnu Yazid. Qala kana Rabi' ya'ti al-qamah yaumal jum'ah. Berkata Abdurrahman Ibnu Yazid, kana Ar-Rabi' Ar-Rabi' di sini yang dimaksudkan adalah Ar-Rabi' Ibnu Khuzaim. Beliau termasuk dari ulama uttabi'in wa fadilul ubadi wa zuhad. Beliau termasuk dari ulama dari kalangan tabi'in dan termasuk dari naam afadilul ubadi wa zuhad, orang yang ahli ibadah dan ahli zuhud. Kana Rabi yati al-qamah yaumal jum'ah. Ad-Rahman Ibnu Yazid mengisahkan bahwasannya biasanya Ar-Rabi Ibnu Khuzaim ini mendatangi Al-Qamah, ay Al-Qamah Ibnu Qais, pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Faida lam akun sammata arsalu ilayya. Kata Ad-Rahman Ibnu Yazid, maka apabila aku tidak ada di sana, akun di sini maksudnya adalah aku, Abdurrahman Ibnu Yazid yang mengisahkan kisah ini. Maka apabila aku tidak ada di sana, di dalam tempatnya Al-Qamah yang Ar-Rabi datang ke tempat beliau, arsalu ilayya, arsalu man yada'uni lil hudur. Mereka orang-orang yang ada di tempat itu akan mengutus seseorang untuk memanggilku supaya aku juga hadir di tengah-tengah mereka. Kata Ad-Rahman Ibnu Yazid, qala faja'a marratan walastu thammata. Maka suatu ketika ja'a Ar-Rabi' Ibnu Khuzaim rahimahullah ini datang menemui Al-Qamah di rumahnya, walastu thammata, dalam keadaan aku ketika itu tidak ada di sana, aku tidak hadir dengan mereka. Falaqiyani Al-Qamah, maka setelah Rabi Ibnu Khuzaim bertemu dengan Al-Qamah dan berbincang-bincang menyampaikan suatu faedah, setelah itu Al-Qamah menemuiku. Al-Qamah menemui diriku. Yang berkata di sini adalah Abdurrahman Ibnu Yazid. Al-Qamah setelah pertemuannya kemarin dengan Rabi Ibnu Khuzaim, naam, dan ada faedah yang mereka bicarakan, setelah itu Al-Qamah menemui Abdurrahman Ibnu Yazid. Wa qala li, dan Al-Qamah berkata kepadaku, berkata kepada Abdurrahman Ibnu Yazid, alam tara ma ja'a bihi Rabi, tidakkah engkau mengetahui apa yang datang dengannya Rabi Ibnu Khuzaim? Ai ma'arafta syai'a alladhi ja'a bihi Rabi, apakah kamu tidak mengetahui sesuatu yang dibawa oleh Ar-Rabi Ibnu Khuzaim kepadaku? Kata Al-Qamah. Di sini naam Al-Qamah istagrabah, merasa takjub atau merasa heran atas sebuah kalimat atau faedah yang disampaikan oleh Rabi Ibnu Khuzaim kepada Al-Qamah, kepada beliau Al-Qamah, sehingga beliau menceritakan hal tersebut kepada Abdurrahman Ibnu Yazid. Qala alam tara aktsara ma yad'un nas wa ma aqalla ijabatahum. Kemudian Al-Qamah menyebutkan tentang ucapan Rabi Ibnu Khuzaim yang membuat Al-Qamah tadi merasa heran, merasa takjub. Qala alam tara aktsara ma yad'un nas, tidakkah engkau melihat betapa banyak manusia yang dia yad'u, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang permintaan-permintaan mereka, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebutuhan-kebutuhan yang ada pada mereka semua. Aktsara ma yad'un nas, manusia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aqalla ijabatahum, akan tapi sangat sedikit yang diijabai, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Banyak manusia yang kau lihat, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memohon berbagai macam bentuk permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi sangat sedikit yang dijabai, yang dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapannya siapa? Ucapannya Rabi' ibn Khuzaim, ulama tabi'in tadi, kepada Al-Qamah ibn Qais rahimahullah. Kemudian kata Rabi' juga, وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَزَّ وَجَلْ لَا يَقْبَلُ إِلَّا النَّاقِلَةَ مِنَ الدُّعَى. Rabi' ibn Khuzaim melanjutkan, yang demikian itu, ayat sebab yang menjadikan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan kebanyakan dari doa mereka yang dipanjatkan oleh manusia. Naam, adalah bahwasannya Allah azza wa jal la yakbalu illa nakhilata minad du'a. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima kecuali an-nakhilata minad du'a, kecuali doa yang suci yang tidak terkotori dengan sesuatu apapun. An-nakhilah minad du'a. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima, tidak akan mengabulkan dari hamba-hambanya yang berdoa kepadanya melainkan hanya doa yang betul-betul suci, yang ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak terkotori dengan sesuatu apapun. Dan inilah maudhi'u syahid, syahid dari asar yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam babnya an-nakhilah minad du'a. Bahwasannya nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari doa-doa hambanya melainkan al-khalis, yang betul-betul ikhlas, betul-betul suci, yang tidak terkotori dengan sesuatu apapun. Dan ini yang dinukilkan dari Al-Qamah, naam, dari Rabi' kepada Abdurrahman ibnu Yazid. Maka di dalam perkataan Rabi' di sini terdapat tanbih dari beliau rahimahullah ila ahammiyatil inayah bidawabitid du'a wa syurutih. Ada peringatan dari beliau rahimahullah ta'ala untuk seseorang itu memiliki inayah, memiliki perhatian, memiliki perhatian yang lebih yang berkaitan dengan dawabit ad-du'a, ketentuan-ketentuan di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga yang berkaitan dengan syarat-syarat di dalam dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti memperhatikan masalah makanannya, apa yang dia pakai, apa yang dia konsumsi, hendaknya dia harus memakan makanan yang halal. Naam, demikian pula mengangkat tangan ketika berdoa, atau yang lainnya yang nanti akan disebutkan oleh Malif rahimahullahu ta'ala di dalam bab-bab yang berikutnya. Sehingga mereka para pensyarah hadis, yakni hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, menjelaskan bahwasannya ini termasuk dari bentuk fikihnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dalamnya pemahaman beliau rahimahullahu ta'ala di dalam memahami hadis-hadis atau asar-asar dari Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat dan tabi'in rahimahumullah. Nam, beliau di awal bab ini membawakan tentang an-nakhilati minad du'a, kesucian dari sebuah doa, suci dari bentuk sesuatu yang bisa mengotori, kesucian sebuah doa yang tidak terkotori oleh sesuatu apapun. Dan setelahnya aqadal muallif iddata abwab, beliau berikutnya membawakan beberapa bab yang di dalamnya ada bawabit, naam, ada ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan oleh Ar-Rabi' di sini yang bisa mewujudkan an-nakhilati minad du'a, doa yang suci yang bersih dari kotoran. Setelahnya beliau membawakan bab liya'zim ad-du'a, hendaknya seseorang itu naam bersungguh-sungguh di dalam dia berdoa. Naam, jangan dia menggantungkan doanya. Ya Allah, kabulkanlah doaku jika engkau ingin. Tidak boleh berdoa dengan doa yang demikian. Karena dia harus betul-betul yakin, harus memiliki azam yang kuat bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mengabulkan doanya. Demikian juga setelahnya beliau membawakan bab tentang raf'ul yadain fid du'a, mengangkat kedua tangan di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Di dalam hadis ini atau bab ini beliau menunjukkan tentang pemahaman beliau yang sangat dalam di dalam memahami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau membawa bab ini dan bab-bab setelahnya itu berurutan, dan ini telah diisyaratkan oleh perkataan Ar-Rabi Ibnu Khuzaim rahimahullahu taala. Kemudian qala qultu awalaisa qad qala dzalika Abdullah. Kemudian selanjutnya Abdurrahman bin Yazid setelah mendengarkan apa yang dikisahkan oleh Al-Qamah dari ucapan Rabi yang sampai kepada beliau, Abdurrahman bin Yazid mengomentari, awalaisa qad qala dzalika Abdullah, bukankah telah mengucapkan hal yang semakna dengan itu, perkataan yang semakna dengan perkataan Rabi tersebut oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Bukankah telah mengatakan dengan perkataan hal yang demikian yang semakna dengan perkataan tadi adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Qala wa ma qala, Al-Qamah bertanya kepada Abdurrahman ibn Yazid, apa yang beliau katakan, apa yang telah diucapkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yang berkaitan dengan masalah doa. Qala, sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, la yasma'ullahu min musmi'in wala mura'in wala la'ibin illa da'in da'a yathbutu min qalbihi. Qala fadzakara Al-Qamah, qala na'am. Telah berkata sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la yasma'ullahu min musmi'in, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendengar dari orang yang musmi', orang yang melakukan sum'ah, melakukan ibadah supaya dia didengar oleh manusia, bahwasanya si fulan melakukan ketaatan demikian, si fulan naam, dia telah melakukan ibadah demikian-demikian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendengarkannya, tidak akan mengabulkan doa dari orang yang seperti ini. Wala mura'in, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendengar dari orang yang melakukan ibadah dalam keadaan riaan. Mura'in, ay, yang melakukan ibadah karena ria, karena ingin dilihat oleh manusia, karena ingin dilihat, disaksikan oleh orang lain. Allah tidak akan mendengarkannya, tidak akan mengabulkan doanya. Wala la'ibin, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendengar, mengabulkan dari orang yang bermain-main di dalam doanya. Tidak ada keyakinan di dalam hatinya, hatinya lalai, tidak tulus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa da'in da'a yathbutu min qalbih, kecuali orang yang betul-betul dia berdoa, yathbutu min qalbih, yang itu betul-betul berasal dari hatinya. Ini akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang akan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah akan mengabulkannya. Sehingga jelas di sini semakna dengan perkataan Rabi ibn Khuzaim tadi rahimahullahu ta'ala, annallaha la yakbalu illan nakhilata minad du'a, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali dari doa yang suci yang tidak terkotori dengan sesuatu apapun. Tidak terkotori dengan sum'ah ingin didengar, tidak terkotori dengan ria'an mura'in ingin dilihat, wala la'ibin dari hati yang lalai ketika berdoa tidak tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menerima dari da'in da'a yathbutu min qalbi, yang dia betul-betul berdoa itu berasal dari hatinya. Ada kesesuaian antara lisannya, apa yang dia ucapkan di dalam doanya, dan apa yang ada di dalam hatinya berupa keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Qala fa dzakara Al-Qamah, kata Abdurrahman ibn Yazid. Kemudian Al-Qamah teringat, qala na'am, beliau mengatakan iya. Na'am, Al-Qamah. Setelah itu dia teringat dengan perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang ternyata itu semakna dengan apa yang diucapkan oleh Rabi' ibn Khuzaim kepada beliau. Naam ikhwani fi din wa khawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Sehingga hari ini pula menunjukkan kepada kita semua tentang hirsus salaf fid du'a ilallahi azza wa jal, tentang kesemangatan mereka di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para salafun salih betul-betul bersemangat di dalam melakukan ibadah ini, yaitu di dalam berdoa memohon kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kebanyakan manusia di zaman sekarang yang mereka jarang atau bahkan tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka sebetulnya butuh terhadap pertolongan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi mereka tidak pernah memanjatkan doa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga semangatan mereka para salafun salih di dalam perhatian yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan doa, adab-adab di dalam berdoa, dan juga syarat-syaratnya yang bisa menyebabkan doa itu sendiri didengar dan diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini asar yang pertama yang beliau bawakan di dalam bab ini. Adapun syarahnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.